بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خليفة دين عزكم الله، كتاب baca bab yang berikutnya masih terkait dengan masalah perbudakan dalam Islam. Adab-adab, bimbingan-bimbingan yang terkait dengan masalah itu. Sampai pada bab yang ke-103. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun, bab, idha nasahal abdu lisayyidihi, bab, apabila seorang budak itu menasihati majikannya, menasihati tuannya. Yani apa pahalanya, apa keutamaannya untuk sang budak tersebut. Pengertian dan maksud daripada seorang budak itu menasihati majikannya ialah dia mencari kebaikan, mencari pahala melalui tuannya tadi. Caranya ya khonafati na'azakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Tibi rahimahullah. Seorang budak itu dinyatakan menasihati tuannya, mendapatkan keutamaan yang cukup besar dengan cara imtithalu amrih, dengan cara melaksanakan, menunaikan perintah-perintah tuannya, perintah-perintah majikannya. Walqiyamu ala ma alaihi min huquqi sayyidihi. Dan yang kedua, dengan cara menunaikan kewajiban dia, tanggung jawab dia, melaksanakan hak-hak tuannya, mengkhidmat tuannya, melayani tuannya, ngurusi tuannya, membantu tuannya, bahagalah. Ini babnya. Ini bab kalau ada seorang hamba yang berbuat demikian, betul-betul dia ikhlas dalam mengkhidmat tuannya, betul-betul dia melaksanakan perintah-perintah tuannya, betul-betul dia menunaikan hak-hak tuannya, apa pahalanya? Kita baca di sini beberapa hadis terkait dengan masalah ini. Qala haddatsana Isma'il. Huwa Isma'il ibnu Abi Uwais. Qala haddatsani Malik. Wa Imam Malik. Imam Malik bin Anas bin Malik. An Nafi', dari Nafi', Maula ibnu Umar. An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba sahaya, seorang budak, idza nasaha li sayyidihi, kalau dia menasihati tuannya, dengan makna yang saya bawakan tadi, dia mentaati perintah tuannya, dia menunaikan hak-hak tuannya, wa ahsana ibadata rabbihi, dan dia membaguskan, membagusi, memperbaiki ibadah kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, lahu ajruhu marratain, maka budak itu akan mendapatkan pahala dua kali lipatnya. Nah, sangat jelas. Hadis ini fanatina azakumullah muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari, juga al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Nah, dalam hadis ini sangat jelas penyebutan pahala untuk budak yang seperti itu keadaannya. Dikatakan lahu ajruhu marratain, mendapatkan pahala dua kali lipat dari yang lainnya. Tamam, itu dengan dua ketentuan. Kalau budak tadi betul-betul menasihati tuannya dengan makna yang tersebut tadi, melaksanakan perintah tuannya, menunaikan hak-hak tuannya, mengkhidmat tuannya, melaksanakan tanggung jawab dia, kewajiban dia sebagai seorang budak. Dan yang kedua, dia mentaati Allah Taala, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Taala. Maka lahu ajruhu marratain, dapat dua pahala dan dapat pahala dengan dua kali lipatnya. Nah, sehingga kalau yang namanya al-hasanatu fi asyri amsalih, satu kebaikan itu dilipatkan 10 kali, maka budak yang demikian kondisinya ini dua kali lipatnya dari ganjaran yang ada. Dari ganjaran yang ada. Untuk kondisi yang seperti ini, budak dapat keutamaan seperti itu. Mungkin ada yang tanya, kalau begitu berarti lebih afdal budak dong daripada orang merdeka. Ya, di sini penyebutannya budak, bukan orang merdeka. Jawabannya, khonamatin a'azakumullah, enggak mesti demikian. Orang merdeka pun juga memiliki sisi-sisi lain yang membuat mereka mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, yang tidak ada pada budak. Paham ya? Udah gini ya? Nah, sehingga kita katakan, untuk kondisi seperti ini, pas kebetulan kamu sebagai seorang budak, ternyata kamu memiliki dua kriteria tadi, ini anak, itu keutamaan bagi kamu, dapat dua pahala. Paham? Nanti yang merdeka, kalau dia memiliki ketentuan tertentu pada orang yang merdeka, mungkin dia akan mendapatkan pahala bukan semata-mata dua kali lipatnya, berlipat-lipat lebih banyak daripada budak yang ada tadi itu. Barakallahu fiik. Ini menunjukkan ifanamtina azakumullah, rahmat Allah tabaraka wa ta'ala untuk hamba-hambanya, walaupun dia seorang budak, dengan ketentuan kalau dia mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga menunjukkan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat seorang budak, dimanusiakan, diperhatikan, tamam, dipandang sisi keutamaan mereka itu, enggak dipandang sebelah mata. Baik. Di sini khonamtina azakumullah, hadis ini menyebutkan adanya beberapa orang, adanya golongan-golongan yang dikatakan lahu ajruhu marratain, yang dapat pahala dua kali lipat. Kita baca terusnya nanti, disebutkan nanti golongan yang lainnya lagi. Golongan yang lainnya lagi. Kita sempurnakan pembacaan hadis dalam bab ini, nanti tambahi lagi golongan-golongan yang lain yang dinyatakan lahu ajruhu marratain, yang dapat pahala dua kali lipat. Supaya kamu melihat tidak hanya budak yang dapat keutamaan tadi, tapi juga orang-orang merdeka pun mendapatkan. Kita baca hadis yang kedua. Qala haddatsana Muhammad ibn Salam al-Bukhari al-Bikandi. Qala akhbarana al-Muharibi. Al-Muharibi namanya Abdurrahman ibn Ziyad. Thiqatun, terpercaya. Al-Muharibi namanya Abdurrahman ibn Ziyad. Qala haddatsana Shalih ibn Hayy. Wa Shalih ibn Hayyan. Hayy itu lakabnya, gelarnya dia. Juga terpercaya. Qala, dia berkata, qala rajulun li'amir Sya'bi. Berkata seorang laki-laki, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, laki-laki ini dari Khurasan, ahli Khurasan. Dia bertanya, berkata kepada Amir Sya'bi. Itu seorang imam besar pada masanya yang namanya Imam Sya'bi, namanya Amir ibn Surahil. Kata laki-laki ini, ya Abu Amr, wahai Abu Amr, apa murtu kunyahnya Asy-Sya'bi. Inna natahaddatsu 'indana. Sesungguhnya kami berbincang-bincang di kalangan kami, karena Khurasan, anna ar-rajula idza a'taqa amatah. Seorang laki-laki bila dia membebaskan budak perempuannya, tsumma tazawwajaha, kemudian menikahi budak perempuan tadi, kana karakibi badanatah. Orang itu diibaratkan seperti menunggangi ontanya sendiri. Paham ya? Yani di kalangan mereka tindakan kurang pas gitu loh. Ini budak dibebaskan, kok dinikahi. Bebaskan ya sudah, ben lepaskan aja untuk orang lain gitu. Sudah budaknya sendiri dibebaskan, kok dinikahi. Katanya orang ini, menurut kami orang-orang Khurasan, itu layaknya orang yang menaiki ontai dewi, ontanya sendiri. Baik. Lihat jawabannya. Faqala Amir. Maka berkata Amir, ya Amir Sya'bi, haddathani Abu Burdata an abihi. Menceritakan kepada aku Abu Burdata dari bapaknya. Bapaknya namanya Abu Musa al-Ash'ari. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berkata kepada mereka para sahabat. Salasatun lahum ajrani. Ada tiga jenis orang dia mendapatkan pahala dua kali lipat. Tiga ya, ikhwan ya. Dan tiga loh ya. Bukan cuman budak, tapi tiga di sini. Yang pertama, rajulun min ahlil kitab. Seorang lelaki dari kalangan ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Amana bi nabiyyih, dia beriman dengan nabinya. Kalau dia Nasrani, iman dengan Nabi Allah Isa. Kalau dia Yahudi, iman dengan Nabi Allah Musa. Iman dengan nabinya. Wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian dia beriman juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masih Islam. Falahu ajran, dapat dua pahala. Kita bahas dulu. Baik, Yang dimaksud dengan ahli kitab, menurut pendapat yang sahih, itu seluruh ahli kitab, baik di masa dulu, di zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ataupun di masa sekarang. Baik ahli kitab yang masih kuat, masih kencang memegangi agamanya, atau ahli kitab yang abangan. Yang abangan ya. Yang kurang militan sisi keagamanya itu. Tetapi dia ini termasuk ahli kitab. Agamanya Nasraniyah atau Yahudiyah. Kalian paham ya? Sebab lafaznya umum. Rajulun min ahli kitab. Seseorang dari ahli kitab. Saya katakan ini yang sahih dikarenakan sebagian ulama berpendapat. Ini khusus untuk seorang ahli kitab yang betul-betul militan dalam perkara agamanya. Masih berpegangan dengan agamanya yang murni, yang bersih. Kalau ahli kitabnya berpegangan dengan agama-agamanya dia, agama dia yang berubah-ubah, ini gak masuk. Itu gak masuk katanya. Tapi ini apa namanya berbeda dengan keumuman lafaz dalam riwayat ini. Sehingga yang tepat, yang benar, pendapat yang lainnya lagi, ini umum. Berlaku untuk semua ahli kitab. Zamannya Rasul, sampai zaman sekarang ini, sampai yaumul qiyamah nanti. Sampai apa namanya, hari akhir nanti. Baik dia laki-laki, atau dia perempuan. Baik dia ini orang yang sangat kuat, militan, dalam memegangnya agama Nasraniyahnya atau Yahudiyahnya, atau yang abangan. Yang penting dia ahli kitab. Dapat dua pahala kalau dia itu masuk Islam. Paham ya? Nasraniyah, dia beriman dengan kenabian Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian dia masuk Islam, beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dapat dua pahala. Nah, ini apa namanya? Upaya Islam. Al-has ala islamihim. Upaya Islam menganjurkan, mengajak mereka untuk masuk Islam. Tamam? Keluar dari kekufurannya, masuk pada agama Islam, agama Allah Taala ini, dikasih dua pahala. Sehingga orang-orang Nasrani kepada masuk Islam, kamu dapat dua pahala. Lakal ajru marratain. Kamu dapat dua pahala. Tamam? Dua lipat ganda pahala kamu ini. Pahala pertama karena kamu beriman dengan nabimu, Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, atau Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Pahala yang kedua karena kamu beriman dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikasih pahala semuanya, dua kali lipat. Mau? Enggak mau, masih kafir, ya kafir. Enggak ada bakasannya lakal ajru marratain. Tak mungkin dikatakan lakal azab marratain. Dapat hukuman azab dua kali lipat. Kenapa? Karena kamu kafir. Dalam mengatakan kamu mengetahui benarnya agama Allah, agama Islam ini. Ini yang pertama. Saya dipahami ya. Sehingga ini mencakup umum untuk semua ahli kita. Ini yang pertama. Yang kedua, wal abdul mamluk, dan seorang hamba sahaya yang dimiliki, idza adda haqqallahi, kalau dia menunaikan hak Allah, ini beribadah kepada Allah dengan baik, dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, wa haqqa mawalih, dan hak tuannya, dengan melaksanakan perintah tuannya, dan dia menunaikan hak-hak tuannya. Yang ini sama dengan riwayat yang pertama tadi. Ini jenis yang kedua. Yang dikatakan, lahul ajru marratain, dapat pahala dua kali lipat. Seorang budak, kalau dia taat kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, kemudian dia melaksanakan, menunaikan hak tuannya, dapat dua pahala. Dan yang ketiga, ini jawaban untuk pertanyaan orang tadi. Warajulun kanat indahu amatun yata'uha. Jenis yang ketiga, seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan yang dia gauli. Yata'uha, yang dia gauli. fa'adabaha. Kemudian dia ajari adab. Mengajari perempuan tadi adab-adab yang baik. Fa'ahsana ta'dibaha. Dan dia sangat baik, sangat bagus dalam mengajarkan adab pada perempuan tadi. Wa'allamaha. Dia ajari ilmu. Fa'ahsana ta'limaha. Dan dia sangat bagus sekali dalam mengajarkan ilmu kepada perempuan tadi. Thumma a'taqaha. Setelah diajari adab, diajari ilmu, pinter budak perempuannya ini. Thumma a'taqaha. Dibebaskan. Fatazawwajah. Lalu dinikahi. Gitu. Katanya Rasul, falahu ajran, orang ini dapat dua pahala. Masya Allah. Jadi bukan seperti gambarannya orang Khurasan, kayak orang yang menaiki ontanya sendiri. Bukan. Justru dapat dua pahala. Dua pahala. Paham ya? Ingat ini, ketentuannya harus dikasih ta'lim. Harus dikasih ta'dib. Kemudian dibebaskan kamu nikahi. Masya Allah. Baru dikatakan lakal ajru marratain, kamu dapat dua pahala. Dua kali lipat pahala Anda. Nah. Jadi paham ini ya? Di sini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah. Kalau kamu memiliki seorang budak wanita, itu boleh di ya mari. Boleh dikauli dengan ketentuan. Tidak ngerti ya? Menunggu jawaban. Baik. Dengan ketentuan, ketika Anda memiliki budak perempuan itu, namam, Anda harus mengecek terlebih dahulu. Bagaimana saya sampaikan? Cek apa nih? Kamu cek kondisinya dia. Kalau perempuan tadi, budak perempuan tadi dalam kondisi hamil, gimana ketentuannya? Biarkan dia melahirkan dulu, jangan kamu apa-apakan ontanya kamu itu, biarkan saja sampai dia melahirkan. Dia melahirkan, sudah selesai melahirkan, silakan, terserah Anda. Saya paham ya, ini kalau dia hamil. Kalau dia tidak hamil, terus dia kosong, kamu tunggu dia satu kali haid. Tamam? Tunggu masa iddahnya dia di haidah sekali haid, istibra'an rahim, dalam rangka untuk mensucikan rahimnya dia. Tidak ada punya orang lain dalam rahimnya dia itu. Supaya nanti kalau kamu menggauli dia, itu punyamu sendiri. Paham ya? Nah, begitu selesai satu kali haid, suci, terserah Anda. Itu ontanya kamu. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah. Ini khana bintina azakumullah, tiga jenis orang. Ahli kitab yang masuk Islam, dapat dua pahala. Seorang budak hamba sahaya yang mentaati Allah dan mentaati tuannya, dapat dua pahala. Seseorang yang punya budak wanita, dikasih pelajaran, dikasih adab, dikasih ilmu sampai pinter, kemudian dibebaskan, dinikahi. Dapat dua pahala. Masya Allah. Untuk sementara, tiga jenis ini mungkin belum ada pada Anda ini. Alhamdulillah kaumnya muslimin, bukan ahli kitab. Kata kalau sebelumnya ada yang Nasrani kemudian masuk Islam, Masya Allah, dapat dua pahala. Absyir, mereka kamu bergembira. Kalau ada yang demikian. Kalau tidak ada, jenis pertama tidak masuk. Yang kedua, hamba sahaya juga enggak masuk karena kamunya orang merdeka, bukan seorang budak. Ya. Yang ketiga juga belum masuk. Kalau belum masuk. Nah, karena kamu enggak punya budak. Saya mau tanyain. Anak khawatir kalau salah paham, bahaya urusannya nanti ini. Saya mau tanya dulu. Simbah, Simbah. Dengar, Mbak. Bawa ini ya, sampai kacamata. Iya, Pak. Bagaimana kalau ada seorang punya pembantu perempuan? Seorang rame, undang ngoy. Ya, Pak ya? Ada orang punya pembantu perempuan, Pak. ini pembantu perempuannya ini dikasih pelajaran adab, dikasih bimbingan-bimbingan akhlak, masya Allah bagus akhlaknya, bagus adabnya, diajari ilmu, sangat pinter pembantu perempuannya ini, terus kemudian dinikahi, Pak. Apakah orang tadi mendapatkan dua pahala sebagaimana hadis tadi? Gimana, Pak? Paham pertanyaannya? Hah, tinggal jawabannya, Pak. Gimana, Pak? Pertanyaan saya, apakah laki-laki yang demikian ini mendapatkan dua pahala seperti hadis tadi? Dua pahala. Dapat dua pahala, Pak. Masya Allah. Pahala perbebasan yang kedua, pahala pernikahan. Iya. Sekarang itu pembantu, Pak, dibebaskan dari apa ini? Hah? Oh, dibebaskan dari posisi dia sebagai pembantu, berubah jadi nyonya gitu ya. Allah ibarifi, Allah ibarifi. Yang ini, ya ikhwan, khusus untuk budak perempuan. Untuk pembantu-pembantu rumah tangga yang perempuan itu tidak masuk, Pak. Itu bukan budak itu, Pak. Jika tidak perlu dibebaskan. Tapi kalau Anda berusaha untuk mengajari dia dengan baik, memberikan ilmu agama kepada dia dengan cara yang baik, melalui Anda, atau melalui surat, atau melalui kaset, atau melalui buku, atau yang semisalnya, kemudian dia, masya Allah, pembantu rumah tangga yang salihah, yang baik, kamu dapat pahala dengan tindakan kamu tadi. Paham ya? Bukan bagaimana riwayat ini, lain loh bahasanya. Kalau ini khusus untuk budak perempuan, Pak. Ada unsur pembebasan dari budak. Dia pembantu rumah tangga, bukan budak. Nah, barakallah. Dapat pahala, tetapi tidak seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ayy, qala Amir. Berkata Amir, ini Syabi. Katanya beliau SAW membawakan hadis ini. A'tainakaha fi ghairi syai'in. Aku memberikan kepada kamu hadis ini dengan tanpa imbalan apapun. Ini saya tak kasih kamu gratis hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hah? Wa qad kana yurkabu. Dan dahulu orang-orang dahulu yurkabu fi ma dunaha ilal Madinah. Tamam? Harus berjalan menuju ke kota Madinah untuk mendapatkan ilmu yang lebih sedikit daripada ini. Paham maksudnya? Katanya Syabi rahimahullah, nih kamu tak kasih gratis. Tak sampaikan sama kamu hadisnya Abu Hurairah, hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa sallam dari jalurnya Abu Burdah, dari bapaknya Abu Musa, sabdanya Rasul sallallahu alaihi wa sallam tanpa imbalan apapun. Ah, gratis. Padahal dulu di kalangan orang-orang terdahulu salafun salih, generasi pertama umat ini, untuk mendapatkan hadis yang lebih singkat daripada ini, harus ke Madinah dulu. Dia di Kufah, di wilayah Baghdad, di Irak. Harus ke Madinah dulu. Berapa coba ongkosnya Irak Madinah itu? Berapa ongkos PP coba? Hah? Apalagi zaman sekarang ini, berapa pesawatnya itu PP itu? Hah? Belum lagi ngurus visanya, belum lagi ngurus ininya, urus itunya, belum lagi fiskalnya, dan segala macam. Berapa jumlahnya? Padahal untuk mendapatkan satu hadis yang lebih sedikit daripada ini. Harus ke Madinah. Nah, kamu tak kasih gratis. Nih, tak kasih gratis. Hah? Masya Allah. Menunjukkan ya khanafina azakumullah, para ulama terdahulu mendapatkan ilmu itu dengan bersusah payah. Tamam? Mengeluarkan banyak biaya. Makanya mereka mengatakan, man talabal hadis aflas. Barang siapa yang mencari ilmu hadis, yang mencari hadisnya Rasul, aflas, bangkrut. Ayolah. Gimana enggak bangkrut? Misalkan kamu orang Irak, hadisnya itu ada yang di Mesir, ada yang di Syam, ada yang di Yaman, ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di sini, ada yang di situ. Zaman dahulu, ya khanafitina azakumullah, menggunakan yang namanya himar, kledai. atau menggunakan yang namanya kuda, atau menggunakan yang namanya unta. Untuk menuju ke sana, ya persiapan bekalnya, diperhitungkan berapa lama, berapa hari jaraknya itu, makannya gimana, minumnya gimana, makanannya kudanya gimana, minumannya gimana, PP. Satu hadis. Langgrut ente. Nah, selama kamu mencari hadis sampai ke sana itu, ya gak mungkin kamu sambil kerja itu. Dulu tuh gak ada yang namanya pasar di pinggir jalan itu. Nah, dulu yang ada yang namanya padang pasir, yang namanya batu, segala macam, itu yang ada. Apalagi wilayah sana. Nah, anggaplah sekarang ini misalkan. Tamam? Misalkan antum di Surabaya. Ilmunya itu harus ke Jakarta. Surabaya gak ada. Kamu harus pikir itu. Surabaya, Jakarta, PP berapa coba? Anggap aja kamu menggunakan naik kereta ekonomi, PP biro. Belum makannya. Belum apa-apanya. Hah? Sekarang penting ya. Sambil jualan juga bisa gitu. Hah? Naik kereta ekonomi, bawa remarem, masuk itu. Nah, artinya ya kawan betul-betul membutuhkan biaya sangat besar. Man talabal haditha aflah. Maka beruntunglah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kondisi di zaman sekarang ini, ikhwan kaum muslimin diberi kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala melalui kesungguh-sungguhan hasil karya jerih payahnya para ulama terdahulu. Antum enggak capek-capek, sudah terkumpul di depan kamu kumpulan hadis, tinggal kamu baca mana yang sahih kamu amalkan, mana yang dhaif kamu tinggalkan, selesai. Nah, tinggal beli bukunya, itu pun juga biaya, wasraya. Tinggal beli bukunya, kamu baca, kamu telaah seperti ini. Kalau dulu satu hadis harus ke Madinah, antum sak buku gede gitu. Murah meriah, gak sampai 50 ribu. Iya harganya, Pak Ustaz Malik. Buku setor harganya, berapa mulai? Iya. Oh, 40 ribu, 40 ribu. Berapa hadis itu jumlahnya? Banyak isinya itu. Tinggal kamu baca, kamu telaah, kamu pelajari. Masya Allah. Ulum. Mendapatkan sikap banyak ilmu dengan 40 ribu rupiah. Masya Allah. Barakallah. Hadis yang berikutnya lagi. Intinya sama. Qala haddathana Muhammad ibn al-Ala. Muhammad ibn al-Ala al-Hamadani. Abu Quraib. قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة namanya حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة yang tadi عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari dia mengatakan قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم bersabda Al-Mamluk Alladhi yuhsinu ibadata Rabbi. Seorang hamba sahaya yang sangat bagus ibadahnya kepada Rabbnya. Wa yu'addi ila sayyidihi. Dan dia menunaikan untuk tuannya. Alladhi furidha alaihi. Yang diwajibkan atas dia. Minat ta'ati wa nasihah. Dalam bentuk ketaatan kepada tuannya dan dalam bentuk menunaikan hak tuannya, lahu ajran, dia mendapatkan dua pahala. Ini sama dengan sebelumnya, namun dengan lafaz yang cukup berbeda. Intinya seorang hamba saya dapat dua pahala dengan dua ketentuan. Yang pertama dia fokus ibadahnya kepada Allah, yang kedua dia mentaati tuannya dan menunaikan hak-hak tuannya. Yang berikutnya lagi, qala haddatsana Musa, huwa Musa bin Ismail Abu Salamah At-Tabuzaki Al-Minqari Musa bin Ismail Naam Abu Salamah At-Tabuzaki Qala haddathana Abdul Wahid Abdul Wahid ibn Ziyad Qala haddathana Abu Burdah ibn Abdillah ibn Abi Burdah Abu Burdah putra Abdullah, putra Abu Burdah. Qala dia mengatakan sami'tu Abu Burdah. Abu Burdah cucu Dia mengatakan, saya mendengar Abu Burdah. Ini kakeknya dia. Abu Burdah bin Abdullah bin Abu Burdah. Abu Burdah dari Abu Burdah. Cucu dari kakeknya. Yuhadithu an abihi. Dia menceritakan dari bapaknya. Yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Radiyallahu ta'ala. Sama dengan yang di atas. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, am al-mamluku lahu ajran. Hamba sahaya itu memiliki dua pahala. Mendapatkan dua pahala. Ketentuannya, idza adda hak Allah fi ibadatih. Kalau dia menunaikan hak Allah dalam beribadah kepadanya. Au qal fi husni ibadatih. Berarti mengatakan, menunaikan hak Allah dalam bentuk bagus ibadahnya kepada Allah. Yang kedua, wa haqqa malikihi alladhi yamliku, dan hak tuan yang memiliki dia. Ini sama dengan yang sebelumnya, ikhwan fillah azakumullah. Khulasanya, intinya ikhwan fillah azakumullah, dari beberapa riwayat tadi baru disebutkan tiga golongan. Tiga jenis orang yang lahu ajran, mendapatkan dua pahala. Paham? Yang pertama, seorang ahli kitab yang beriman dengan nabinya, kemudian dia masuk Islam, beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua pahala. Yang kedua, seorang hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya, dapat dua pahala. Yang ketiga, seorang laki-laki yang punya budak perempuan, dikasih pelajaran, hanya dikasih ilmu, dibimbing adab, dikasih akhlak dan segala macam, dibebaskan, dinikahi. Dan ini khonafatina azakumullah tidak terbatas pada tiga golongan saja. Tapi ada lagi golongan-golongan yang lain. Di depan saya khonafatina azakumullah, ada sebuah buku yang ditulis oleh Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala yang berjudul Matla'ul Badrain Fi Man Yu'ta Ajruhu Marratain. Di sini dibawakan oleh beliau beberapa riwayat tentang orang-orang yang diberi pahala dua kali lipat. Baik, saya bawakan dengan ringkas. Paham ya? Selain yang tiga tadi. Seperti penambahan. Keempat, kelima, terakhir. Di antara yang mendapatkan pahala dua kali lipat, khanafatina azakumullah, ialah azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhunna jami'an. Dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-31. Allah mengatakan, wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain. Al-Ahzab yang ke-31. Barang siapa di antara kalian wahai istri-istri nabi yang tunduk taat kepada Allah dan Rasulnya dan beramal saleh, maka kami akan memberikan untuknya pahalanya dua kali lipat. Tamam? Di sini ketentuannya dia harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, beramal saleh. Dua sifat ini ada pada seluruh istri-istri nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sehingga diambil kesimpulan, di antara golongan yang mendapatkan pahala dua kali lipat ialah istri-istri nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah meninggal dunia itu meninggalkan berapa istri? Bayangin. Hah? 9. Yakin? Enggak 11. Enggak 13. Yakin 9. Ini beliau meninggal dunia, yang sisa tinggal berapa? Orang ragu-ragu lagi. Yakin enggak 9? Yakin. Nah, yakin. Tinggal 9. Beliau meninggal dunia, yang sisa 9 orang. 9-9-nya itu masuk dalam ayat itu. Mendapatkan pahala dua kali lipat. Kemudian golongan yang berikutnya, yaitu golongan yang disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-26. Ini mencakup orang-orang yang punya sifat seperti ini. Umumnya ya, Allah mengatakan. Baik, Allah mengatakan dalam firman-Nya Al-Hadid ayat yang ke-26. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah, ini yang pertama, dan berimanlah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan berikan kepada kalian dua kali lipat dari rahmatnya. Ini dua sifat berlaku untuk semua pihak. Mencakup yang laki-laki, yang perempuan, yang merdeka, yang budak, semua saja. Kalau dia memiliki dua ketentuan tadi, yaitu takwa Allah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan yang kedua beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar iman kepada beliau, dengan cara mentaati beliau, memuliakan beliau, mencintai beliau, mengikuti sunnah dan bimbingan beliau, berhukum dengan hukumnya beliau, yakni iman kepada Rasul yang seutuhnya. Ini semua pihak bisa masuk dalam ayat ini, sehingga ada kesempatan untuk mendapatkan dua pahala atau pahala dua kali lipat. Masya Allah. Dengan takwa Allah, dengan bertakwa kepada Allah, dan yang kedua dengan cara beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik. Sudah berapa itu? Gak dihitung. Sudah berapa itu? 5. 3 yang di kitab, penambahan 2. Tambah lagi. Tambah lagi. Masih banyak. Tambah lagi. Qanabitina azakumullah. Ialah seseorang yang membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh walaupun terbata-bata. Ini disebutkan dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-mahiru fil Qur'an ma'as-safaratil kiramil barar walladhi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran." Seseorang yang mahir, yang lancar baca Al-Qur'annya, itu dia bersama dengan para malaikat kiramin barar. Sementara orang yang baca Al-Qur'an dalam keadaan susah payah, terbata-bata, kalau bahasa orang Sunni ceglak-cegluk begitu ya. Tapi dia terus berusaha membaca. Lanjut sedikit, nyantol lagi. Terus dia baca. Maka mendapatkan dua pahala. Masya Allah. Ini bukan kemudian dianggap remeh ya kan. Justru sangat perhatian dengan orang-orang yang memperhatikan Al-Quran Al-Karim. Yang mahir, jangan tanya. Ini terbang dia. Pahalanya sudah Masya Allah. Sudah. Bersama dengan para malaikat sudah ini. Tamam? Tapi yang kemudian berusaha semaksimal mungkin belajar Al-Quran. Walaupun dengan susah payah. Dengan terbata-bata. Satu ayat, dua ayat, setengah mati, yang lihai, yang lancar itu satu juz itu mungkin cuma seperempat jam, setengah jam dengan tartil, yang ini satu juz, Allah dua jam ya, setengah mati dia baca, tapi terus dia berusaha, dia bersungguh-sungguh, jangan patah hati, dapat dua pahala, tamam, dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan keutamaan besar untuk orang yang membaca Al-Qur'an. Yang lainnya lagi yang dapat dua pahala ialah seorang hakim, qadhi atau ahli ijtihad mujtahid yang benar dalam ijtihadnya. Yang benar dalam ijtihadnya. Ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Idza ijtahada al-hakim fa asab falahu ajran. Wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun." Seorang hakim, seorang qadhi, kalau dia berijtihad, bersungguh-sungguh dia mengerahkan kemampuan dia, keahlian dia untuk menghukumi seseorang atau mengetahui sebuah hukum tertentu dan benar, dapat dua pahala. Pahala benarnya, pahala ijtihadnya. Dan kalau dia salah, dapat satu pahala. Masya Allah. Semuanya berpahala. Ini untuk orang yang ada ijtihad. Ya. Nah, ini terkait dengan hakim di sebuah mahkamah dan terkait dengan para ulama yang berijtihad tentang hukum-hukum agama. Kalau dia ijtihad, mengerahkan segala kemampuan dia untuk mencapai kebenaran, kalau dia betul dapat dua pahala, kalau dia salah satu pahala. Yang terakhir, saya kata terakhir, waktunya nggak nyampe sudah. Padahal masih banyak lagi, tapi labas, lumayan. Yang berapa ini sekarang? Loh, tadi itu. Hah? 8. Yoi. Yang 8. Seseorang yang bersedekah untuk familinya. Al-mutasaddiq li'aqaribih. Seseorang yang berinfak, yang bersedekah untuk sanak kerabatnya, untuk family-familinya. Dua pahala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengisahkan, saya pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hendak bertanya sesuatu kepada beliau ke rumahnya. Ternyata di situ sudah ada seorang wanita Ansor. Hajatnya dia sama kayak aku. Ingin bertanya tentang satu hal yang kebetulan satu pertanyaannya. Podo pertanyaannya. Waktu itu Bilal keluar menemui kami. Kami tanya kepada Bilal. Kami ngomong sama Bilal. Bilal, kamu datang kepada Rasul SAW. Beritahukan kepada Rasul, di pintu ini ada dua orang wanita. Yang satu namanya Zainab. Bukan di rute yang lainnya. Beliau bertanya, Zainab yang mana ini? Dia katakan, Zainab istrinya Ibnu Mas'ud. Tanyakan, dua perempuan ini mau bertanya. Apakah diperbolehkan bagi seorang wanita untuk bersedekah, berinfak, diberikan kepada suami-suaminya, atau anak-anak yatim yang dia asuh? Paham ini ya? Apakah boleh? Seorang perempuan dia punya harta, punya duit. Hartanya itu, dia sedekahkan, dia infakkan untuk suaminya sendiri. Atau untuk anak-anak dia sendiri yang yatim itu. Jawabannya Rasul SAW, laha ajrani. Perempuan tadi dapat dua pahala. Ajrul qarabah wa ajrul sadaqah. Yang pertama, pahala menyambung kekerabatan. Yang kedua, pahala sedekahnya sendiri. Masya Allah ya. Perempuan pun juga masuk dalam pembahasan seperti ini. Sehingga tidak khusus untuk Buddha. Malah lebih banyak merdekanya yang tadinya. Nah, untuk yang terakhir tadi, khanafina azakumullah, menunjukkan kepada kita, bolehnya seorang istri yang punya harta, diperbolehkan bagi dia untuk berinfak, memberikan nafkah untuk suaminya. Boleh. Atau untuk anaknya. Dan tua pahala. Sudah paham ya? Sudah paham ya? Yang namanya nafkah, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab suami. Kewajiban suami, wajib untuk menafkahi istri. Kebetulan ini suami kere. Dia menikah dengan anak mami. soge perempuannya itu. Dan betul-betul memang kaya perempuannya, hartanya perempuan tadi. Itu perempuan rela, saya ridho dan rela tidak dikasih nafkah oleh kang mas. Ngerinya seperti ya, oleh mas. Sudah terserah dia, jazakillah khairan. Terima kasih banyak. Yang penting dia rela ya, kalau misalkan dia rela, jazakillah khairan. Ternyata enggak cuma semata-mata rela, malah perempuan tadi yang menafkahi suaminya. Nih untuk belanja, nih untuk pergi taklim, nih untuk beli kitab, nih untuk beli ini untuk kita bersama. Gitu. Dikei, ya batal dubun, dikasih. Kita nggak minta, laki-lakinya bukan kemudian DP minta-minta begini dikasih sama perempuannya sendiri. Jazakillah khairan. Kalau kamu ikhlas, kamu dapat dua pahala, wahai istriku. Nah, pahala. Nah, barakallahu fiik. Diperbolehkan. Namun juga menunjukkan bahwasanya namanya perempuan yang punya harta itu berhak untuk memegang hartanya sendiri. Perempuan itu memiliki harta ya. Paham ya? Sekarang itu punya harta. Tidak kemudian langsung kamu ambil sebagai laki-laki. Tidak. Kamu tidak boleh cawe-cawe dengan harta istri kamu sendiri. Istrinya kamu dapat misalkan warisan dari orang tuanya. Uang miliaran begitu. Itu PDE. Jangan kamu cawe-cawe. Itu punyanya dia. Dan kemudian dimasukkan langsung ke rekeningnya kamu. Bleng atau kemudian masuk ke perangkatnya kamu. Kita pakai berdua. Itu enak. Tidak bisa. Harus seizin istrinya kamu. Tanya. Kalau dia rela. Jazakillah. Allah yang harap. Untuk menggauli budak perempuan, apakah harus ada akad nikah dahulu? Tidak perlu. Boleh. Dengan ketentuan yang tadi itu. Iya. Seperti nunggangi unta kamu sendiri. Makanya kalau misalkan dia bebaskan, dan dia nikahi dengan sah, akad nikah yang sah, dapat dua pahala. Pada pelaksanaan haji dan umroh, jamaah haji Indonesia yang gelombang 2, kloter 2, melakukan niat umroh di Qaunul Manazil, di angkasa, sekitar 40 menit sebelum pesawat landing di Jeddah. Apakah diperbolehkan? Indonesia kalau ke sana lewat mana? Lewat Qaunul Manazil? Oh, sama aja. Ini Jalan Melor ya? Iya. Nama lain dari Jalan Melor ya? Iya, Pak. Landing. Qaunul Manazil itu nama lain dari Jalan Melor ya? Zulhulaifah. Juffa. Zulhulaifah. Juffa. Qaunul Manazil. Betul, Jalan Melor. Zatu Irkin. Nah. Baik, Ikhwan. Al-Muhim. Kalau kemudian pesawat tadi itu, jalurnya, rutenya dia itu melewati Miqat Makani untuk jamaah haji, maka dikatakan sah kalau dia mengenakan baju ihram dan bertalbiyah di atas. Di atas. Jadi paham ya? Dan itu persiapan. Persiapannya mungkin saat di bandara, mungkin saat dalam pesawat. Kalau di bandara, antum posisi sudah mandi, sudah pakai pakaian ihram, naik pesawat dalam menggunakan pakaian ihram. Di pesawat, antum minta kepada pramugari, atau yang misalnya, isinya pramugari ya. Kalau pramugara ya, ini pramugari. Kalau sudah sampai di mikot, persis di atas mikot, beritahu kami. Allah alam, di Indonesia ini ada pemberitahuan enggak? Khabar yang saya dengar itu dikasih tahu. Jadi dari pihak apa namanya pramugari memberitahukan sebentar lagi kita akan melewati mikot ini. Kalau diberitahu kamu siaga. Ya, begitu sampai tepat di atasnya miqat, langsung kamu bertalbiyah. Labbaikallahumma umratan wa hajjah. Paham ya? Itu persiapan di bawah. Atau di atas pesawat. Kamu ke pesawat dalam kondisi pakaian biasa begini. Sama menjelang 1 jam atau berapa begitu. Cukup untuk persiapan. Antum langsung mandi di toiletnya pesawat. Ada toiletnya ya? Ada insya Allah ya? Ada enggak? misalkan adalah nanti pakai mandi begitu, mandi atau mandi atau pakai ihram dan persiapan begitu sampai di atasnya antum bertalbiyah umrah dan haji, itu sah. Barakallahu fikum. Dan ini lebih sunnah daripada tindakan kebanyakan jemaah haji yang tidak menggunakan ihram, tidak talbiyah kecuali sampai di Jeddah. Sampai di Jeddah baru talbiyah dia pakai ihram talbiyah labbaikallahumma ummatan wahajjah. Kalau niku melu dikoron di Indonesia ya duduk, itu ya duduk. Jeddah itu mikote sapa? Eh, bukan mikote siapapun. Jeddah bukan mikote ya. Ada faham ya? Jadi sunnah yang dengan cara yang tadi. Barakallahu fikum. Sekarang mungkin saya tanya, bagaimana kalau sudah sampai di Jeddah Ustaz? Al-jawab, kalau sampai di Jeddah, maka antum kembali ke aqrabul mawaqit. Kamu kembali kepada mikot yang paling dekat dengan Jeddah. Yang terdekat yang sebelah mana? Nah, kamu ke sana. Kemudian kamu bertalbiyah dari sana. Barakallahu fiik. Kemarin, belum? Apa perbedaan antara budak dan pembantu? Yo beda tuh ya akhi, akhi. Budak itu budak belian, pembantu itu merdeka. Allah yang harfiq. Cuma budak itu plus bagi pembantu. Fungsinya budak itu membantu. Ada yang tanya, siapakah insinyur Agus Mustafa? Apakah dia menyimpang? Agus Mustafa yang punya buku akhiratnya, enggak akal itu? Iya, Allah misalkan. Ratna ya, Allah kaya. Semata-mata baca bukunya, atau mengerti? Ya, Ratna ya, Allah. Dia mengumpulkan antara falsafah, tasawuf, modern, tamam, disertai dengan ilmu-ilmu sedikit metafisika atau apa. Saya pernah dikasih oleh orang Petrus, Pak siapa namanya, lupa saya. Dikasih buku, apa judulnya itu, roh, apa gitu loh. Punya dia ini. Anak baca kok kayak gini orang ini, larinya kemana gitu. Ya, ada orang-orang senel kayak. Jika budak boleh digauli tanpa menikahinya, kok senang bakal budaknya? Masya Allah. Jika budak itu hamil dan melahirkan anak tuanya, nasabnya kepada siapa? Ikut ibunya. Dia ikut ibunya, apa namanya, dalam posisi masih budak. Sama kalau kamu apa namanya menggauli ummu walad, tamam, maka anaknya itu ikut ibunya secara apa namanya status dia budak. Kecuali kalau bapaknya meninggal, otomatis merdeka. Dia sah ibu-ibunya. Nah, kalau nasab secara penasaban penisbatan kepada bapak tentunya, kepada ibu. Status ikut ibu. Kecuali kalau sang ayah membebaskan dia. Barakallahu fiik. Bagaimana cara mengingatkan bacaan imam yang enggak sengaja salah? Yang namanya salah gak semua sore. Saat jamaah, imam adalah mahrum kita. Makmum hanya satu orang. Nafat itu. Ya. Berarti cuma berdua dengan mahrum kamu gitu maksudnya. Misalkan seorang nafat, makmum dengan kakak laki-lakinya gitu ya. Mana ya? Misalkan begitu. Bagaimana cara apa namanya mengingatkan bacaan imam yang salah? Kalau demikian kondisinya, Bismillahirrahmanirrahim, diperbolehkan langsung dengan suara untuk perempuan. Hukum asalnya untuk perempuan menggunakan menepuk tangan begini. Supaya ngerti ada yang salah. Tapi kalau kondisinya hanya berdua dengan mahramnya saja, maka langsung. Ini dengan asal hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika sholat, apa namanya, sholat gerhana. Terkeran, begitu. Ketika Asma masuk, ditanya oleh Asma, lagi ngapain ini? Aisyah mengatakan, Subhanallah, Subhanallah. Sambil tengok ke atas, Allah sudah melihat ke atas. Katanya Asma, ayah, ini tanda kejadian suatu Aisyah mengatakan dengan kepalanya begini. Kata-kata Subhanallah dari Aisyah itu menunjukkan bolehnya seorang perempuan mengucapkan langsung lafaz ini kalau di kalangan kaum wanita. Padahal yang namanya perempuan ketika diam hendak mengingatkan imam yang salah menggunakan apa? Tepuk tangan. Sadarannya itu kalau di kalangan kalau perempuan tadi bersama dengan umumnya kaum muslimin yang adalah laki-laki bukan mahramnya, maka dengan cara tepuk begini. Kalau kemudian dia dengan mahramnya saja atau dengan perempuan saja, maka bisa langsung membaca Subhanallah dengan riwayat Barakallahu. Ini yang disebutkan oleh apa namanya para ulama untuk menjamak antara dua hadis tadi. Barakallahu. Sudah masuk? أي بارك الله فيك نكفي لون إن شاء الله سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.